الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya diapit oleh empat orang yang paling penting di negeri ini. Di sebelah kanan Bapak Wakil Bupati, di samping Pak Wakil Bupati tokoh adat kita Magau Parigi, di sebelah kiri ada Bapak Kapolres yang membuat kita tenang pada pagi ini, tidak khawatir gangguan apapun, duduk tenang, insya Allah semuanya berjalan dengan baik, amin. Di samping Bapak Kapolres ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong. Kenapa Ustaz melihat ke atas? Ada tulisannya di atas. Indah tempat kita tausiah pagi ini. Pandang ke depan bukit, lihat ke belakang perahu sudah siap berlayar. Makanya tausiahnya tak lama ini, karena tak lama lagi perahu sudah siap. Di mana-mana Ustaz Somad ceramahnya jelas, tidak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Itu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang terasa panas bahwa ceramah itu tinggal lihat jam saja. Kalau saya mulai jam 8:30, insyaallah 9:30 habis tausiah. Dilanjutkan dengan tanya jawab, tulis di kertas. Nanti setelah itu kita akan membaca doa bersama untuk kebaikan umat insyaallah, amin. Andai tidak tahan mendengar ceramah ini karena panas, mau bubar, mau pulang, silakan. Yang penting kamera masih hidup. Saya biasa ceramah gak ada orang, berdua aja dengan kamera. Untuk acara TV itu tidak ada orang, saya berdua aja dengan kamera, ngomong sendiri, tapi masih waras insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini temanya tidak sesuai. Katanya temanya tentang masjid, tapi malah acaranya dibuat tidak ada masjid. Mestinya kalau cerita masjid, acaranya dalam masjid. Ternyata tadi Bapak Kapolres menawarkan saya, Ustadz sholat duha di masjid. Saya masuk ke dalam masjid, masjidnya kecil sekali. Andailah jamaah sebanyak ini masuk ke masjid, meletup pecah masjid itu. Ternyata masyarakat Parigi Motong tidak perlu lagi diberi motivasi untuk sholat ke masjid. Masjid tidak muat, betul? Kalau tak percaya, lihat subuh besok. Sebelum ceramah tentang ke masjid, sudah begini banyaknya. Tidak perlu kami diceramahi lagi tentang masjid, Pak Ustaz. Sudah cukup ceramah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tokoh adat kita datang memberikan semangat. Tabligh Akbar, sholat berjamaah, masjid tetap dijaga. Tapi kita akan pulang. Ada yang pulang ke Poso, ada yang pulang ke Gorontalo, ada yang pulang ke Palu. Ini semua berkumpul karena kecintaan, bukan kepada Abdul Somad, tapi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini masjid, namanya Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram dibangun yang kedua Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama jaraknya ya Rasulullah? 40 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah itu dibangun Nabi Muhammad Masjid Quba. Sampai dia di Madinah, hari Senin 4 malam saja berdiri satu masjid. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid bernama Masjid Quba. Setelah itu lanjutkan perjalanan sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. berdiri lagi masjid yang besar, tegak berdiri. Itulah dia Masjid Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada duit, bangunlah masjid. Gimana kami membangun masjid, Pak Ustaz? Bangun rumah kami aja tidak selesai-selesai. Rumah yang kau bangun besar, 4 kamar, lantainya 2, megah mewah, keramiknya mahal. Tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Tinggal semuanya, betul apa betul? Tinggal, sebesar apapun rumah yang kau bangun, tinggal. Tapi kalau masjid yang kau bangun, saya tidak sanggup bangun masjid, Pak Ustaz. Beli 2 sak, 3 sak semen. Tidak sanggup beli semen, berikan kerikil. Tidak sanggup beli kerikil, batu bata. Batu bata tidak sanggup, bawa pasir dari tepi pantai. Bawakan ke tempat pembangunan masjid. Tidak ada modalnya. Masukkan ke dalam keranjang, masukkan ke dalam ember, bawakan 2-3 kotak pasir. Tidak juga sanggup, mati saja. Apalagi untuk guna kita hidup di atas dunia ini, kalau bukan untuk beramal soleh, bukan somat. Beramal soleh. Innal insana lafi khusrin. Semua kita ini rugi. Yang punya jabatan rugi, yang punya harta rugi, yang kaya raya rugi, yang ganteng-ganteng rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang mati membawa iman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Alhamdulillah, tablik akbarnya bukan malam. Kalau ada malam tablik akbar ramai, maklum dingin cuacanya. Ini tablik akbarnya panas terik sedang menyengat, dan tenda tidak sanggup menampung. Jangankan semua jamaah, separuh jamaah pun tak tertampung tenda. Insyaallah yang kena panas terik pahalanya 2 kali lipat. Makanya siapa yang mau kena pahala 2 kali lipat, aku keluar dari tenda. Semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. La tataharraqu zarratu, tidak bergerak satu zarrah biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Bagaimana mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Mengumpulkan orang paling susah sekarang, mengumpulkan orang paling sulit sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah kepada caleg-caleg. Sudah diadakan pembagian sembako, enggak juga ramai. Dihadirkan artis dangdut pakai rok panjang, resleting belum dipasang, tidak juga ramai. Diadakan pembagian kain sarung, tidak juga ramai. Tapi umat bisa ramai melimpah ruah. Siapa yang mengumpulkan ini? Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau berikan semua duitmu di atas muka bumi, hartamu untuk mengumpulkan orang, ma'allafta baina qulubihim, kau tak sanggup mengumpulkan mereka. Yang mengumpulkan ini adalah Allah. Hati umat ini disatukan Allah, hati umat ini dikumpulkan Allah, karena cinta mereka kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdul Somad datang kemari bukan menceramahi orang parigi mutong. Abdul Somad datang kemari untuk menyambung tali silaturahim. Mau orang Poso, mau orang Gorontalo, mau orang Palu, semuanya kita ini sama. Baik yang suku Jawa maupun yang dari Sumatera, yang datang dari Kalimantan, orang Makassar, orang Kaili, semuanya sama. Satu-satu yang mengikatkan kita adalah La ilaha illallah. Di mana itu kita ucapkan? Azan berkumandang memanggil, asyhadu an la ilaha illallah. Maka carilah muazzin yang paling bagus suaranya. Masya Allah, qori tadi ketika membaca Al-Quran, demi Allah bergetar hati kita, demi Allah merinding saya. Suaranya luar biasa, makharijul hurufnya, tajwidnya, Masya Allah. Padahal masih anak-anak. Sebetulnya masyarakat Parigi Mutong ingin menunjukkan hai Ustaz Abdul Somad yang datang jauh dari Sumatera, lihatlah anak-anak Parigi Mutong, lihatlah masyarakat kami, sedangkan anak-anaknya saja begitu hebatnya baca Quran, apalagi bapak-bapaknya. Kalau Ustaz tak percaya, teslah. Tentu kita sudah berhubungan baik, silaturahim, tak boleh pakai tes, tas, tes, tas, tes. Memangnya mau masuk CPNS? Ini semua kebanggaan kita. Al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, pandai baca Quran, bagus baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Ustaz, itu tadi Pak, anak siapa yang ngaji suaranya mantap? Anak saya. Yang ngajar Bapak? Enggak, guru ngajinya. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz, maka saya balas kebodohan saya. Anak saya mesti pandai baca Quran, anak saya mesti sholat ke masjid. Karena dulu masa lalu saya hitam, maka anak saya mesti lebih pandai, lebih pandai, lebih pandai, lebih cerdas dari saya. Begitu. Ini sekarang banyak orang tua, saya ini bodoh Pak Ustaz, anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan. Anak-anak ngajinya di mana? Di masjid. Dari maghrib sampai ke isya, TV mati, HP mati, semua mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan karena PLN mati, TV mati, HP mati. Karena dari maghrib ke isya 45 menit ngaji. Nah, hebat ngajinya? Iya Pak Ustaz. Sudah berapa? Udah 5 juz? Bukan, Iqra 5. Tadi malam berkunjung ke rumah sahabat saya. Apa kata dia? Ustaz Somad, ini anak saya sudah hafal 7 juz Al-Quran. Mari kita tanya, anak kita berapa? Anak kamu berapa? Anak saya 3 juz Pak Ustaz. Hebat, juz mangga, juz melon, juz pokat. Quran, masukkan ke kepalanya. Dari maghrib ke isya. Saya ini orang kampung, ibu saya menyerahkan, ayah sibuk mencari nafkah. Ibu, jangan sepelekan jasa ibu. 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Perut bapak apa perut ibu? Ibu-ibu ngaku. 2 tahun menyusukan ibu. Makanya peran ibu luar biasa. Ibu yang mengantarkan anak ke masjid. Pak Ustaz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini beras 2 kaleng untuk guru mengaji sama minyak lampu. Waktu itu belum ada PLN, ngaji pakai obor. Sampai ke tempat surau mengaji, obor dipadamkan pakai lampu Petromax Strongking. Pulang ngaji, ngajinya enggak dapat, bulu hidung hitam karena asapnya masuk ke dalam. Ini rotannya Pak Ustaz, rotannya dibelah 4. Nanti kalau anakku bandel, anakku nakal, anakku jahat, pukul dia Pak Ustaz. Aku ikhlas dunia akhirat. Begitu emak saya pulang, kawan-kawan saya ribut semuanya. Dipukullah oleh guru satu-satu. Sakit Pak Ustaz? Enggak sakit, cuman air kencing hampir keluar. Zaman dulu main pukul, sekarang jangan coba sentuh telinganya. Kau akan langsung ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Salahkah ini? Tidak salah. Mereka melindungi anak, jangan sampai teraniaya, jangan sampai terzolimi. Kita bela bersama, kita dukung ini bersama. Tapi anak-anak ini juga mesti disuruh, mesti dipukul. Pukulnya jangan sampai ibu pukul sampai hilang telinganya sebelah. Jangan sampai ditempeleng sampai pecah bibirnya. Tapi hanya sekedar memberikan efek jera. Sayang anak, ajarkan kebaikan-kebaikan. Di mana mengajinya? Di masjid. Ini sekarang dari maghrib ke isya tidak lagi ada mengaji. Dulu dari maghrib ke isya itu masjid suara macam suara tawon. Wow. Sekarang pun terdengar macam suara tawon. Rupanya drone. Drone ambil ke atas 200 meter, ambil gambar dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, tenggara. Ambil, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Parigi Mutong pengajian. Ambil dari atas, jangan nampakkan tenda ini siapa di bawah. Buat nanti pertanyaan di Facebook, acara apakah ini? A. Dangdut. B. Kampanye. C. Terserah Anda. Mereka pasti banyak yang salah. Kata mereka apa? Goyang patah-patah. Apa ini? Ngebor. Ternyata orang Parigi Motong sedang pengajian. Allahu Akbar. Kalau dipuji orang, anaknya mantap ya ngajinya. Jangan cengengesan, katakan Allahu Akbar. Kalau dipuji orang, hebat suaranya ya. Allahu Akbar. Anakmu tak ada apa-apanya, suaranya tak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Karena kalau tidak dibalikkan ke Allah, nanti anaknya kena penyakit ain. Al-ainu haq. Penyakit ain itu bisa disebabkan datangnya setan, datangnya iblis. Balikkan kepada Allah. Ini sekarang banyak orang kalau anaknya dipuji, cantik anaknya ya, siapa dulu ibunya? Katakan Allahu Akbar. Balikkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Terasa panas, baca doa yang dibaca Nabi Ibrahim, yang diucapkan Allah ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau, bardan sejuk, wasalaman selamat ala Ibrahim. Ikuti. Ya narukuni, bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni, bardan wasalaman ala Ibrahim. Saya sudah terasa sejuk. Iyalah Ustaz, di bawah tenda. Kami yang kena panas ini. Sejuk itu bukan di kulit, sejuk itu bukan di mata, sejuk itu letaknya di hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Apapun yang terjadi, banyak-banyak balikkan kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, masuk ke dalam masjid. Besar masalah ini, Allah lebih besar. Angkat kedua tangan, kau katakan Allahu Akbar. Tinggi jabatanmu, tidak ada apa-apanya. Kau angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi tetap ada usaha. Jangan nanti gara-gara ceramah ini besok pagi miskin, susah, melarat, rezeki tak ada, makan tak ada, dibangunkan sama istrinya, bang, enggak mencari nafkah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nanti khawatirnya besoknya lagi istrinya membalas. Begitu suami mau makan, mana makan siang kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu maka mesti ada ikhtiar dan usaha. Orang yang hanya berusaha saja, pergi pagi pulang petang mencari rezeki, pontang panting mencari rezeki, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi kalau tidak ada syukurnya kepada Allah, dia akan sombong, dia akan angkuh. Itu pohon kelapa siapa? Saya. Itu pohon sawit siapa? Saya. Itu rumah besar siapa? Saya. Itu harta siapa? Saya. Pak, yang selalu ngomong saya, aku. Itu cuma empat. Yang pertama, iblis. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Ana khairum minhu. Setan. Selalu menyebut saya. Yang selalu menyebut saya itu empat, Pak. Yang pertama, iblis. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Korun. Yang keempat, Bapak. Dikit-dikit saya. Kita nih tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau tarik napas kita ini cuma dua. Sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Kalau Allah mau, tarik, tak berhembus. Kita ini hanya detak jantung. Detak jantung. Coba rasa di dada sebelah kiri. Yang dirasa dada masing-masing, jangan dada kawan. Berdetak, itulah jantung. Berdetak jantung, jantung menghembuskan darah. Darah naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan. Kalaulah otaknya bermasalah, na'udzubillah, apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, ditahan Allah napasmu, mati engkau. Setengah napasku pergi, bengek, susah napas. Ditahannya jantungmu berhenti berdetak. Karena sudah darah berhenti, darah berubah menjadi nanah. Nanah membusuk menjadi santapan cacing tanah, dimakan oleh ular. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan dijadikan santapan cacing tanah. Begitu mati, datang dokter dari puskesmas merasa lehernya sudah tidak ada lagi. Hidung, nafas sudah berhenti. Jantung, stop. Jadi gimana nih Pak Dokter? Bungkus. Topi. Tadi dipakaikan di atas kepala saya. Topi ciri khas. Mohon maaf, bukan Ustaz Somad tidak memuliakan, bukan Ustaz Somad menyepelekan hadiah. Topi itu saya bawa nanti pulang ke Riau. Saya letakkan di lemari, akan saya tulis oleh-oleh dari Parigi Murtab. Kenapa Ustaz tidak pakai sekarang? Kepala saya besar, topi itu kecil. Kalau saya pakai sekarang dihembus angin jatuh. Sorban dipakaikan ketua majelis ulama. Dari mana sorban hijau yang Ustaz pakai kemarin ceramah itu? Itu dari ketua MUI Parigi Mutong. Tapi ketika mati meninggal dunia, topi kesayangan tinggal. Sorban tinggal. Seragam tinggal. Yang dibawa hanyalah kain putih. Itu pun bukan digunting, bukan dipotong, tapi digigit pakai gigi krak. Lalu diletakkan di lantai, satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Kau digulung macam dodol. Mana pakaian kebesaranmu? Selama ini kemana-mana kau pakai baju kebesaran. Kenapa disebut baju kebesaran? Ukurannya XL. Akhirnya kau akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang kau bawa? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Selama ini kau sombong, tidak mau ke masjid. Bahkan anak-anak muda yang mau ke masjid kau ejek. Mau ke mana dek? Mau ke masjid pak. Hati-hati ya, si Anu kemarin ke masjid 2 hari habis itu mati. Imam kau ejek. Pak Imam, mau ke mana Pak Imam? Mau ke masjid, saya belum bisa nih. Kirim salam ya sama Tuhan. Sampai masanya kau mati. Kata dokter kau sehat. Medical check up, pemeriksaan. Jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, otak sehat, kaki sehat, tulang sehat, buah pinggang sehat, paru-paru sehat, limpa sehat, darah sehat. Sehat, kata dokter. Saking senangnya keluar dari rumah sakit, sehat, tabrak mobil, mati. Berapa banyak yang sudah diponis mati, tidak mati-mati. Saya pergi ketemu ketua masjid, habis ceramah kami makan. Ketua masjid berkata, saya habis periksa Pak Ustaz, kata dokter urat kaki mesti dipotong naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol itu Pak. Kalau tidak dipotong, ini jantung nanti sudah mati Pak Ustaz. Sudah dipasang cincin, harus dibelah. Lalu Bapak mau? Saya tidak mau Pak Ustaz, takut saya dibelah seperti ayam potong. Lalu kata dokter, kalau Bapak tidak mau, 2 bulan mati. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, tidak mati-mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah punya kuasa. Tapi saya tetap berteman dengan Pak Dokter. Saya tetap pergi ke puskesmas. Anak tetap ke rumah sakit. Itu sahabat kita. Tetap ada ikhtiar dan usaha. Tapi jangan tambah rukun imanmu menjadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Rukun iman tetap 6. Ikhtiar dan usaha tetap ada. Kapanpun kita tetap mengingat mati. Yang kaya-kaya kalau ingat mati, maka dia akan berinfak bersedekah untuk bangun masjid. Yang sehat-sehat kalau ingat mati, dia tetap akan datang sholat berjamaah. Jangan ketika sakit di ruang ICU masuk suara azan ke tepi jendela, sayup-sayup ke telingamu, hayya 'alas shalah. Disitulah air matamu meleleh. Istri bertanya, abang kenapa menangis? Ingin ke masjid, bang. Dulu waktu sehat kemana aja? Dulu waktu sehat sombong, tidak mau di belakang imam. Sekarang setelah koma, itu yang ada di ruang ICU cuma ada dua, koma sama titik. Kalau koma suaranya masih zigzag, titik, titik, titik. Kalau yang titik, titik. Makanya bapak baik-baik sama ibu. Bapak baik-baik sama ibu. Kenapa? Nanti sampai masanya bapak terbujur kaku, yang menemani di sana siapa? Kan sudah ngaku. Mereka nanti yang akan menemani. Bapak tidak bisa wudu waktu itu, ibu yang akan membawakan tanah. Kenapa kau bawakan tanah? Aku belum mati. Untuk tayamum, Mas Bro. Dibawakannya tanah, ambilkan tanah, Bu. Cari tanah di bawah rumah sakit. Cari tanah, cium dulu. Tak ada bau kencing kucing? Tak ada, bawakan. Ajarkan dia tayamum, Bu. Pukul sekali, tepuk tangan, usapkan ke wajah. Pukul sekali lagi, tepukkan tangan, usapkan ke tangan, buka itu semua. Tapi kalau di tangannya banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel, maka pakai mazhab Maliki sampai ke pergelangan saja. Wajah sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan ibu tak ambil tanah, masukkan ke mulutnya, mati dia nanti. Satu tayamum, satu sholat. Abang, abang dah, suaminda, bisa engkau tegak berdiri? Aku tidak bisa lagi berdiri. Sediakan kursi, duduk ya, menghadap kiblat. Duduk pun tidak bisa, tulang belakang sudah bengkok. Kalau begitu kau telentang saja, miring ke arah kiblat. Miring pun tidak bisa, telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata pun tidak bisa, baru kita sholatkan rame-rame. Sampai masanya, engkau yang sekarang gagah perkasa, langkahmu tegap, suaramu lantang. Sampai masanya, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun kau tak bisa. Jangankan bersuara, jangankan bergetar, mengedipkan matamu pun kau tak bisa. Dan semua orang mati matanya melotot. Kadang belum mati pun sudah melotot. Kenapa mata melotot? Melihat ruh keluar dari mulut dalam keadaan menghembuskan ruh keluar. Keluar mata. Mata melihat ruh keluar. Dan datang orang lain menutupkan kelopak mata. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir li fulan bin fulan. Warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu akrim nuzulahu. Begitulah orang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana jabatan? Mana kekuasaan? Mana harta? Mana kepopuleran? Protokol tadi mengatakan saya dai 1 juta umat. Ini perlu saya luruskan. Instagram sekarang sudah 4 juta. Bercanda, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau Abdul Somad mati, yang 4 juta di Instagram itu ada tak yang mau ikut ke liang lahat? Jamaah ramai di Parigi Mutong. Begitu dapat kabar, jamaah sekalian, ustadz yang kemarin ceramah di tempat kita baru saja meninggal dunia. Apa kata jamaah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kemarin. Mereka yang punya duit mungkin datang ke Pekanbaru Riau hanya untuk melihat pemakaman Abdul Somad. Apakah mau mereka membuat sip-sipan? Malam ini FPI, besok malam pemuda Pancasila. Tidak ada. Yang mau masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu menyambut pegang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Habis itu mereka letakkan, lalu kemudian mereka pun melompat ke atas, minta bawakan cangkol sama skop. Mari kita injak makam ustaz biar padat. Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Apa itu yang pulang? Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Harta pulang, mobil yang mewah, pulang ke rumah. Keluarga, anak, menantu, cucu, sahabat, kerabat, tetangga, kawan sekantor, pulang. Istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, jangan pergi lama-lama, ma, setengah napasku pergi. Pret. Setelah kau mati, semuanya pulang. Malam pertama mereka menangis sedih, papa, mengapa begitu cepat kau pergi? Malam kedua mulai mereka nonton TV. Malam ketiga, keempat, kelima begitu cepat berlalu. Dan mereka mulai buka laci, mau mencari mana STNK, BPKB. Besok mereka bawa ke kantor Samsat. Mereka fotokopi KTP kita. Apa kata bapak polisi? Untuk apa ini? Mau balik nama. Kenapa balik nama? Karena pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Namamu hilang. Hilang dari STNK BPKB. Namamu hilang. Hilang dari akte notaris tanah. Tapi ada nama yang kekal abadi. Mana yang pernah kau wakafkan, infakkan ke masjid? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya pernah ceramah melihat kebun sawit sejauh mata memandang. Pak Haji, ya, ini sawit punya siapa? Satu orang, Pak Ustaz. Hebat. Itu kebun kelapa, satu orang juga yang punya. Hebat. Ruko, satu orang juga. Berarti tiga orang, satu orang. Sawit satu orang, ruko satu orang, kelapa satu orang. Satu orang yang punya, kaya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Yang pertama saya tanya, ada dia bangun masjid? Andai ada dia bangun masjid, satu hari mengalir pahala lima kali. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, mengalir pahala. Ada dia bangun masjid? Tidak ada, Pak Ustaz. Ada anaknya yang hafal Quran? Seandainya ada anaknya hafal Quran, satu hari mengulang hafalan dua juz, satu bulan dua kali khatam, satu tahun 24 kali khatam, mengalir pahalanya ke makamnya, terang makamnya, lapang makamnya. Ada anaknya hafal Quran? Tidak ada. Ada dia bangun MDA? MDA saya tanya yang ketiga. Andai dia bangun MDA, sore-sore ada anak sekolah di sana, belajar Iqra, AAA, Bataba, Batata, Batasa, mengalir pahalanya. Masjid? Tidak ada. Anak soleh? Tidak ada. Hafal Quran? Tidak ada. MDA? Tidak ada. Lalu apa yang dibuatnya selama ini? Pesta, pesta, pesta, pesta narkoba, pesta sabu-sabu. Matinya kenapa? Sakau. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang paling rugi. Pernah punya nyawa, pernah harta, pernah punya duit, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah mendapatkan kebaikan. Padahal doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu jamaah haji umroh, beda doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Loh, bapak kok lain? Rupanya istri pertama namanya Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau disebut Hasanah dua kali, Fatimah marah. Kalau kebetulan kisahnya ada yang sama di Parigi Mutong, mohon maaf. Isi konten ceramah tidak ada unsur kesengajaan. Jangan tersinggung. Saya pesankan bapak ibu, kalau dengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya, pulang langsung mati. Bukan berarti saya hebat, enggak. Ajalnya sudah sampai. Kita kalau sudah mati, yang dibawa serta itu apa? Kalau sudah mati, membusuk. Yang pertama kali membusuk di badan ini adalah mata. Mata menghitam, karena mata isinya air. Dan sifat air mengering. Air mengering, biji mata mengering, membusuk. Mata membusuk, menghitam. Makanya perempuan banyak yang takut matanya hitam. Sebelum tidur, dipotong timun. Ya, perempuan potong timun takut hitam. Tidak ada timun, terong dipotong. Setelah itu apa lagi? Usus. Usus mulai kemasukan angin. Angin membuat perut menggelembung besar. Satu bulan setelah itu perut pun meletus, dus, pecah, busuk. Belum mati aja dah busuk, apalagi sudah mati. Lalu kemudian ada satu binatang tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak punya kulit, dia tidak punya kaki, dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga. Binatang itu bernama cacing. Yang selama ini suka menyiksa cacing waktu mancing, hati-hati. Sekarang kau siksa dia, sekarang kau tusuk dia. Apa kata cucu-cucunya? Nanti pembalasan kan. Cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga. Tapi hidung cacing paling tajam di dunia. Anjing herder dapat mencium bau narkoba dalam koper yang sudah dibalut. Tapi cacing lebih tajam. Andai mati kita di sini, dikuburkan di sini, maka jarak radius 1 km cacing sudah mencium baunya. Begitu sebulan masuk dalam liang lahat, cacing-cacing mencium. Apa kata cacing? Serbu brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerbu. 1 km keliling tanah mencium. Mereka pun datang menyerbu. Begitu mereka dekat ke jenazah Abdul Somad, mereka kecewa. Ternyata daging tidak terlalu banyak, kata dia. Ini cuma sup tulang aja, kan? Mau kurus, mau gemuk, kau akan mati menjadi santapan cacing tanah. Dan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Ustaz berkata mata sudah busuk, betul. Usus sudah meletus, betul. Kulit sudah habis, betul. Tinggal tulang belulang, iya. Apakah tulang itu bisa hidup lagi? Datang seorang laki-laki bernama Asy bin Wa'il. Siapa namanya? Asy bin Wa'il. Membawa tulang yang sudah kering kerontang. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dia kafir, tidak beriman, tak percaya. Ya Muhammad, ayo ya Rabbuka hadzal izam ba'dama baliya wa ramma. Apakah orang bisa hidup lagi kalau sudah mati seperti ini? Nabi Muhammad diam. Datang jawabannya. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan ya Muhammad kepada si Asy bin Wa'il, kepada orang yang tidak percaya bahwa setelah hidup dia akan mati, setelah mati dia akan hidup lagi. Dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi katanya mata sudah hancur. Betul. Usus sudah meletup. Betul. Ada di ujung tulang belakang. Diteliti oleh para dokter. Andai kena tsunami, andai gempa bumi, andai mati dimakan tanah. Tapi yang satu ini tidak hancur. Tulang paha hancur. Tengkorak kepala hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur. Ujung tulang belakang ke bawah. Namanya azmuzzanab. Ujung tulang ekor. Dari tulang belakang ini terus ke bawah. Jangan dirasa sekarang. Nanti pulang ke rumah. Sebesar ibu jari. Dan dia tidak hancur dimakan cacing tanah. Itulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar, tidak bertepi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub. Semuanya berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saya aniaya orang sebanyak ini, kira-kira berapa banyak ini? Nampaknya kalau 10.000 lengkap dengan malaikat kiroman katibin, ada. Lengkap dengan jin korin semuanya. Bayangkan orang sebanyak ini. Ini kenapa banyak betul pengawalan. Pemuda Pancasila, FPI, bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Satpol PP. Ini memangnya parigi tidak aman? Aman. Lalu ramai ini untuk apa? Takut jamaah menarik tangan Ustaz copot tanggal. Makanya, Ustaz jangan keluar dulu, dikawal dulu, yakinkan. Setelah itu baru keluar, baru keluar. Bukan berarti tidak aman. Investor yang mau datang menanam modal, datang ke Parigi, alamnya indah. Bangun cottage-cottage yang indah. Luar biasa. Itu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Memangnya ada bencana kita? Tidak ada. Tapi bapak ibu yang kepanasan, hampir-hampir berkunang-kunang, jangan takut. Sudah disiapkan semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bazar-bazar pakaian, ada bazar-bazar jilbab, ada bazar makanan, semuanya dapat. Tabligh akbarnya dapat, ngajinya dapat, ikut wisatanya melihat laut terhampar cantik, bukit menjulang, dapat, semuanya dapat. Maka yang kita inginkan bukan berarti setelah ngaji mati. Saya tidak ingin selesai acara ini pulang semuanya bawaannya mau mati aja. Tiba-tiba besok Bapak Wakil Bupati mimpin rapat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada yang kepala maupun tak punya kepala. Gimana program Parigi Mutong 5 tahun ke depan? Mohon maaf Pak, kami mau mati aja. Bapak Kapolres besok pagi rapat beserta seluruh anggota Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Gimana prediksi kita? Tak usah bahas lagi Pak, kami mau mati aja. Bukan begitu. Ni'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada. Untuk dunia, buatlah seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Tak akan mati-mati. Tapi kalau untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghada. Seakan-akan kau mati besok. Makanya kalau sholat, seolah-olah itu sholat yang terakhir. Sholat zuhur nanti, ini sholat yang terakhir. Ini diantara tim ini yang pakai baju hitam ini tulisannya di belakang guard. Bodyguard. Seperti judul film, Bodyguard from Beijing. Guard, Tabligh Akbar, Ustadz Abdul Somad LCMA, Yayasan Al-Azhar Mandiri Pali. Diantara tim ini ada yang diajak sholat jamaah. Zuhur, kalau ke Parigi Mutong, kalau 89 km itu sudah bisa dijamaah. Zuhurnya nanti sama asar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Yang asar tarik ke zuhur. Kalau jamaah takhir, zuhurnya tarik ke asar, sudah bisa. Ternyata Ustadz Somad ada salah satu tidak mau jamaah. Kenapa? Karena kalau sudah mendengar suara azan, hatinya bergetar, tak tahan ingin ke masjid. Asar terdengar suara azan, mobil harus berhenti, sholat. Masya Allah. Yang mana orangnya? Tak boleh sebut nama Pak Ustadz, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata kalau sudah suara azan masuk ke dalam hati, bergetar jiwa, tak sanggup meninggalkan masjid. Inilah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sekarang dapat naungan karena tenda. Bapak ibu dapat naungan karena ada terpal. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada tenda. Wa takunul jibalu kal'ihnil mamfush. Wa takunul jibal. Bukit-bukit yang besar ini kal'ihnil mamfush, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil pisau cukur, ambil gunting, gunting bulu kambing, letakkan di tapak tangan, kau hembus. Begitulah bukit-bukit seperti bulu kambing dihembus angin. Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong, ambil bulu kambing, hembus ke wajahnya. Hei, tetangga yang sombong, yang selama ini kau merasa dirimu besar, yang selama ini kau merasa dirimu hebat, hebat karena hartamu, hebat karena kekuasaanmu, hebat karena hartamu, hebat karena seragammu. Kalau dia marah, saya tak tanggung jawab. Apa yang akan kau bawa? Jangankan tenda-tenda yang kau pasang, sedangkan bukit sebesar ini akan menjadi terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tidak ada atap, tapi ada orang yang mendapatkan atap di sana. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa anak muda? Kenapa yang dikatakan anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang wajar. Sudah diintip-intip malaikat maut, enggak ke masjid juga. Orang tua ke masjid wajar. Tapi kalau ada anak muda, syahwatnya bergelora, umurnya masih panjang, kawannya ibu dengan band, metal, pergaulan, tapi dia ingat masjid, maka tergantung hatinya di masjid. Dan Masya Allah, yang hadir Tabligh Akbar pagi ini sebagian besarnya adalah anak-anak muda. Inilah yang dapat nanti perlindungan di padang mahsyar, insya Allah. Bangga kita anak muda. Dulu kan yang ngaji itu kan orang-orang tua. Dulu ingat saya, pengajian itu orang tua. Judulnya pun, judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini yang hadir anak-anak muda, yang perkasa, yang berotot, yang tegap, yang gagah, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak mudanya ke masjid, tugas bapak-bapak kepolisian ringan. Tidak lagi ada geng motor. Punya komunitas. Apa namanya? Komunitas Pejuang Subuh. Saya pernah diundang oleh komunitas Pejuang Subuh. Pakai rompi. Komunitas Pejuang Subuh. Pas zuhur gak datang. Kalian mana? Katanya Pejuang Subuh. Pak Ustaz, kami subuh aja. Terus zuhur kalian gak sholat? Sholat, tapi di masjid masing-masing. Ada masjid kampus, ada masjid kantor. Apa maknanya? Sedang subuh yang paling berat, subuh yang paling sulit, melawan kantuk tidur, dia sanggup. Apalagi zuhur. Subuh pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai suara. Sanggup dia bangun. Apalagi zuhur. Zuhur kan gak pakai suara, silent. Makanya adik-adik yang muda-muda, kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam subuh. Zuhur dulu. Zuhur itu modalnya takbir. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan saking groginya bangkit, Allahu Akbar. Salam, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, kawan nanya, hebat kok jadi imam tadi. Iyalah, imam zuhur. Kok lama betul tegak berdirinya? Banyak kok hafal ayat Quran. Enggak, kul huwallah. Kok lama? Kulang 10 kali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sombong, yang tidak mau ke masjid, yang tidak mau datang berjamaah, imam baik luar biasa. Begitu meninggal dunia tetap dibawa ke masjid dan imam mempersilakan masuk, jenazahnya mana? Bawa masuk. Begitu sampai, apa kata imam? Ini yang sombong enggak mau dulu di belakang saya. Ini yang sombong tidak mau dulu di belakang saya. Di belakang saya enggak mau. Sekarang kita letakkan dia di depan saya. Salat jenazah. Dulu satu kali takbir